الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد Ayuhal ikhwat fillah, kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar Fidha'il Kitabi wa Sunnah, dan kita masih menjelaskan hukum-hukum seputar al-imamah dalam salatul jamaah. Berkata al-muallifu hafizahullahu ta'ala, al-mas'alatu thalithah, permasalahan yang ketiga, man tukrahu imamatuhu, siapakah orang-orang yang dibenci untuk diangkat menjadi imam, yakni yang tidak disukai dan tidak sepantasnya dia diangkat menjadi imam. Dan yang zahir yang dimaksud oleh beliau tukrahu imamatuhu, yakni seorang yang tidak sepantasnya diangkat menjadi imam, namun apabila dia menjadi imam maka hukum keimamahannya adalah sah. Hukum keimamahannya adalah sah dan salatul jamaah pun adalah salat yang sah. Wa tukrahu imamatu kullin min, dan dibenci untuk menjadi imam setiap dari tiga jenis manusia. Yang pertama al-lahan. Wahuwa kathirul lahni wal khata' fil qira'ah. Yang dimaksud al-lahan yaitu orang yang banyak melakukan kesalahan dan kekeliruan di dalam membaca Al-Quranul Karim. Sering terjadi kekeliruan dan kesalahan baik dalam menyebutkan makhraj huruf, demikian pula sifat-sifatnya. Wa hadha fi ghairi al-Fatihah, dan ini pembahasannya pada selain dari surah Al-Fatihah. Amma al-lahnu fi al-Fatihah bima yuhilu al-ma'na fala tasihhu ma'ahu as-salah kama mada. Adapun kesalahan dalam membaca surah Al-Fatihah yang dapat merubah makna, maka tidak sah salat bersamanya sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Dan telah kita terangkan pula sebelumnya bahwa imamatul ummi, imam yang mereka dari kalangan orang-orang yang tidak pandai membaca suratul Fatihah dan dia tidak membacanya dengan benar, terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama seorang yang tidak belajar, yang masa bodoh dan tidak ingin membenarkan bacaannya, maka orang yang seperti ini tidak diperbolehkan untuk diangkat menjadi imam. Dan keadaan yang kedua seorang yang dia telah berusaha akan tetapi lisannya sudah tidak mungkin dirubah, sehingga dalam kemampuan yang dia lakukan dalam batas kemampuannya, meskipun sering terjadi kesalahan seperti al-alkan, al-althaq yang telah kita jelaskan sebelumnya. Dan keimamahan orang seperti ini hukumnya sah, meskipun memilih yang lain itu lebih afdal, memilih yang lainnya untuk diangkat menjadi imam lebih afdal, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam jelaskan dari kriteria seseorang yang sepantasnya diangkat menjadi imam. Namun apabila dia menjadi imam maka hukum salatnya sah. Wa dzalika liqauli Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya ummul qauma aqra'uhum. Yang demikian berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hendaknya yang menjadi imam yang mengimami solat satu kaum adalah mereka yang paling banyak hafalannya dan bagus dalam menyampaikan bacaan Al-Quranul Karim. Maka ini keadaan yang pertama, al-lahan, orang yang sering melakukan kesalahan di dalam membaca surah. Qaf diganti dengan gha, atau sin diganti dengan jim, atau za diganti dengan ja, dan seterusnya. Dari mereka yang sering terjadi kekeliruan di dalam membaca surah. Yang kedua, man amma qauman wa hum lahu karihun aw yakrahuhu aktsaruhum. Yang kedua, man amma qauman, orang yang mengimami satu kaum, wa hum lahu karihun, sementara kaum tersebut mereka tidak menyukai imam ini, mereka membenci imam tersebut, atau mayoritas mereka membencinya, mayoritas mereka membencinya. Liqaulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, thalathatun la tartafi'u salatuhum fawqa ru'usihim shibran, bahwa ada tiga golongan yang solatnya tidak terangkat hingga ke atas kepalanya sejengkal. Ini maksudnya tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Seseorang yang mengimami satu kaum dalam keadaan kaum yang diimami tersebut membenci imam tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan yang lainnya, datang dari berbagai jalur, sehingga para ulama seperti Al-Munawi, demikian pula Al-Albani, An-Nawawi, mereka menghasankan riwayat ini. Maka ini keadaan yang kedua, seorang yang menjadi imam sementara makmum membencinya, atau mayoritas makmum mereka tidak senang kepada imam ini. Maka di sini ma'asyara al-ikhwa rahimakumullah, ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, seorang yang dibenci untuk menjadi imam, mereka yang membencinya, mereka membencinya dibangun di atas kebenaran. Kebencian mereka adalah kebencian yang dibangun di atas kebenaran. Misalnya, mengapa mereka membenci si fulan menjadi imam? Karena mereka tidak senang, sering terjadi kekeliruan dalam membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kebencian yang benar. Atau mengapa mereka membenci fulan menjadi imam? Disebabkan karena si fulan ini dikenal zalim, atau si fulan pelaku maksiat, atau si fulan dari pengikut hawa nafsu, ahlul bid'ah, atau si fulan gemar melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sepantasnya, ya, keburukan akhlaknya dan yang semisalnya, sehingga kaum yang menjadi makmum mereka tidak senang kepada imam tersebut apabila dia yang menjadi imam. Maka ini kebencian tersebut adalah kebencian yang dibangun di atas kebenaran. Maka yang seperti ini ma'asyiral ikhwa rahimakumullah, inilah yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak ada perselisihan di kalangan para ulama bahwa tidak sepantasnya bagi seorang imam untuk menjadi imam sementara kaumnya, makmumnya tidak menyukainya dan mereka membencinya dengan kebencian yang dibangun di atas kebenaran. Kebencian yang dibangun di atas kebenaran. Hal ini berdasarkan hadis-hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, seperti yang beliau sebutkan, thalathatun la tartafi'u salatuhum fawqa ru'usihim shibran. Ada tiga golongan yang solatnya itu tidak melewati kepala mereka satu jengkal. Dalam riwayat yang lain, thalathatun la tujawizu salatuhum adhanahum, bahwa ada tiga kelompok yang solat mereka tidak melampaui telinga mereka, yakni tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak sampai pahalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, al-abdul abiqu hatta yarji', seorang budak yang melarikan diri dari tuannya sampai dia kembali. Yang kedua, wa imra'atun sakhita 'anha zawjuha hatta yarda, dan seorang wanita yang dimurkai oleh suaminya, suaminya marah kepadanya disebabkan karena perbuatannya. Maka Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya dan salatnya tidak melampaui kepalanya sampai suaminya ridha kepadanya. Yang ketiga, wa man amma qauman wa hum lahu karihun, dan seseorang yang mengimami satu kaum dalam keadaan kaum tersebut membenci orang yang diangkat menjadi imam ini, membenci orang yang diangkat menjadi imam tersebut. Sehingga orang yang dibenci dengan kebencian yang dibangun di atas kebenaran yang beralasan, maka ini tidak sepantasnya menjadi imam. Namun terjadi perselisihan di kalangan para ulama, apakah sholatnya sah atau tidak sah. Apakah sholatnya seorang yang menjadi imam dalam keadaan dia dibenci oleh kaum tersebut, hukumnya sah atau tidak sah? Maka di sini ada dua pendapat yang masyhur dari para ulama. Mayoritas para ulama, dan itu madhab empat dari Asy-Syafi'iyah, wal Hanafiyah, wal Hanabilah, wal Malikiyah, mereka berpendapat bahwa meskipun dibenci atau bahkan haram hukumnya seorang menjadi imam sementara dia dibenci oleh kaumnya, namun hukum sholatnya adalah sah. Hukum sholatnya sah, hanya saja pahalanya tidak sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak mendapatkan keutamaan, dia tidak mendapatkan pahala, namun apa yang dia kerjakan dari ibadah tersebut hukumnya sah. Pendapat yang kedua, dan itu pendapat sebagian dari kalangan para ulama yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, bahwa sholat orang yang dibenci oleh kaumnya ketika dia menjadi imam, sholatnya tidak sah, sholatnya fasidah, batilah. Maka ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Yang zahir wallahu ta'ala a'lam, yang rajih dalam permasalahan ini adalah pendapat jumhur ulama bahwa sholatnya sah. Sholatnya sah, namun dia tidak mendapatkan pahala dari amalannya tersebut. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa tiga golongan yang sholat mereka tidak melampaui kepala mereka. Yang pertama seorang budak, budak yang melarikan diri dari tuannya sampai dia kembali. Selama dia melarikan diri, ya, maka dia dalam keadaan ketika mengerjakan sholat, sholat tersebut tidak melampaui kepalanya. Apa maksudnya? Apakah ketika dia melarikan diri, setiap sholat yang dikerjakan tidak sah? Bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud bahwa ketika dia mengerjakan sholat, sholatnya tetap sah. Dia telah menegakkan kewajiban. Dia telah menegakkan kewajiban. Akan tetapi pahala, dia tidak mendapatkan pahala disebabkan karena apa yang dia perbuat tersebut dari perbuatan dosa. Maka demikian pula keadaannya seorang yang menjadi imam sementara kaumnya membencinya untuk menjadi al-imam, maka sholatnya sah, akan tetapi dia tidak mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti keadaannya seorang yang mendatangi dukun, mendatangi paranormal, na'am, lalu kemudian dia bertanya kepadanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ata kahinan aw arrafan fasa'alahu lam tuqbal salatuhu 40 yawman. Barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal, lalu kemudian dia bertanya kepadanya, maka tidak diterima salatnya 40 hari 40 malam. Bukan yang dimaksud bahwa salat yang dikerjakan tidak sah. Salatnya sah, akan tetapi dia tidak mendapatkan pahala dari apa yang dia amalkan. Oleh karena itu pendapat yang sahih dalam ini ada pendapat jumhur ulama, salatnya sah, akan tapi dia tidak mendapatkan pahala dari apa yang diamalkan. Nah, adapun seorang imam yang dibenci, seorang imam yang dibenci, tapi kebencian tersebut tidak dibangun di atas alasan yang benar. Seperti misalnya mereka membencinya karena imam tersebut ketika dia mengimami kaum tidak membaca basmalah, tidak membaca atau tidak menjaharkan basmalah, tidak mengeraskan bacaan basmalah ketika membaca suratul Fatihah. Atau mereka membencinya karena imamnya tidak kunut subuh misalnya. Maka ini adalah atau mereka membencinya karena imamnya di atas sunnah. Maka mereka membenci bukan berdasarkan alasan-alasan yang syar'i. Maka keadaan ini tidak termasuk, keadaan ini para ulama tidak menggolongkannya ke dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man amma qauman wa hum lahu karihun. Keadaan yang ketiga, man yukhfi ba'dhal huruf wa la yusih. Keadaan yang ketiga, orang yang menyamarkan sebagian huruf dan dia tidak fasih menyebutkan sebagian huruf, ya, disebabkan karena bahasanya atau lahjah yang mempengaruhi bacaan Al-Qur'annya. Wa kadza may yukarriru ba'dhal huruf. Demikian pula orang yang mengulang-ulangi sebagian huruf, kal fa'fa alladhi yukarriru al-fa. seperti al-fa'fa, yaitu orang yang selalu mengulangi fa. Ya, ada sebagian manusia kalau berbicara dia sering mengulangi kata-kata atau sebagian dari kata-katanya. Ini yang dimaksud oleh beliau, mengulang-ulangi sebagian huruf, seperti seorang yang biasa mengulangi fa. Ya, dia disebut al-fa'fa wat-tamtam, atau seorang yang disebut at-tamtam alladhi yukarriru ta, yaitu orang yang terbiasa mengulang-ulangi ta, mengulang-ulangi ta. Ta disebut ta yang semestinya disebut sekali saja, dia menyebutnya sampai dua kali atau mungkin sampai tiga kali. Wa ghairahuma, dan yang semisalnya. Wa dzalika min ajli ziyadatil harfi fil qira'ah, yang demikian disebabkan karena dia menambah huruf dalam membaca. Ya, tentunya yang diharapkan bagi seorang imam adalah dia yang paling banyak hafalannya dan paling pandai membaca Al-Qur'anul Karim. Naam, berdasarkan makharij, demikian pula sifat-sifat al-huruf. Maka ini tiga keadaan yang beliau sebutkan, orang-orang yang dimakruhkan untuk diangkat menjadi imam di dalam salatul jamaah. Sampai di sini insyaallah, semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu, hafizakumullah.